بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، kita melanjutkan bahasan al-ibrah wa tabyin. Sekarang pasal yang pertama, ada mu'tibar qasdil kufri bima'na al-i'tiqad wa niyyah. Tidak dianggapnya maksud kafir dengan makna keyakinan dan niat. Ini akan menjelaskan bahwa di dalam takfir itu niat kafir tidak dianggap. Orang kalau melakukan kekafiran yang zahir, yang sharih, dia kafir walaupun tidak ada maksud untuk menjadi orang kafir. Di sini al-qasdu. Al-qasdu wa anwa'uhu al-qasdu dan macam-macamnya. Innal qasda yutlaqu indal ulama wa yuradu bihi iddatu ma'anin minha. Sungguhnya al-qasdu dilontarkan oleh para ulama dan dimaksudkan darinya atau dengannya beberapa makna, di antaranya al-qasdu bima'na al-iradah al-jazimah. Jadi kalimat al-qasdu ketika disebutkan oleh para ulama di dalam bahasan-bahasan riddah atau kekufuran itu memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah al-irodah al-jazimah, keinginan yang pasti. Keinginan yang pasti. Jadi maksudnya orang berniat melakukan perbuatan tersebut bukan karena salah lidah. Wa yusamma al-qasdu ila al-fi'li wal ba'is ilaihi. Dan ini dinamakan maksud melakukan. Pendorong untuk melakukannya. فإذا انتفى هذا النوع من القصد بلا القصد مثل ini tidak ada, فإن ذلك الفعل أو القول يدخل تحت باب الخطأ والسبق اللسان. Maka perbuatan atau ucapan tersebut masuk di bawah pintu al-khata', kekeliruan, tidak maksud melakukan, dan salah lidah. Maksudnya kalau al-qasdu, niat melakukan, maksud melakukannya tidak ada, berarti yang ada adalah tidak maksud melakukan, itu apa? Salah lidah atau salah mengucapkan. Dan ini bukan hanya salah lidah atau tidak ada maksud melakukan, tapi masuk dalam bahasan intifaul qasdi. Makna ini adalah selain salah ucap atau terpleset lidah, masuk juga dalamnya perbuatan-perbuatan yang memiliki banyak makna, memiliki banyak ihtimal. Ada ihtimal kekafiran dan ihtimal bukan. Ketika orang mengucapkan atau melakukan perbuatan atau mengucapkan suatu ungkapan yang memiliki beberapa kemungkinan, baik itu kemungkinan kekafiran atau bukan, maka ketika orang mengucapkan ini tidak langsung dikafirkan. Kecuali kalau dia bermaksud kepada makna yang kufur. Contohnya, orang kaitan dengan perbuatan, ucapan, orang mengucapkan kalimat yang isinya adalah kekafiran, tapi dengan bahasa yang dia tidak pahami. Seperti yang banyak dalam masyarakat, orang membaca salawat nariyah, yang mereka sebut dengan salawat nariyah atau salawat munfarijah, yang padahal di dalamnya adalah ada unsur kemusyrikannya, tapi karena banyak masyarakat tidak paham bahasa Arab, mereka tidak tahu makna yang mereka ucapkan, mereka tahunya ini adalah salawat, mengucapkan salawat kepada Nabi. Ketika mereka mengucapkan itu sama sekali tidak ada bermaksud menyatakan bahwa Rasulullah yang menunaikan hajat, Rasul yang menyelamatkan dari bencana, yang mana itu adalah yang dikandung pada dasarnya oleh ucapan mereka tersebut. Maka ketika orang mengucapkan tanpa tahu maknanya, berarti di sini intifaul qasdi, yang tidak ada maksud mengucapkan kalimat kekafiran. Begitu juga ketika kaitan dengan nyontreng atau nyoblos dalam pemilu, yang mana itu memiliki kemungkinan orang yang tahu makna, yang tidak tahu maknanya ada kalimatnya, apa ucap perbuatan ini memiliki kemungkinan mengangkat orang yang akan membuat hukum, ada kemungkinan mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya. Maka masyarakat yang tidak tahu paham, tidak tahu makna hakikat demokrasi dan pemilu yang sebenarnya, ketika mereka mencontreng atau ikut pemilu, tidak langsung dikafirkan, kecuali kalau niat terhadap makna mengangkat pembuat hukum. Karena kalau dia berniat mengangkat karena tidak tahu makna, tapi dia niatnya mengangkat wakil daerah yang akan ikut mensejahterakan daerahnya, maka di situ yang masuk adalah pintu intifaul qasdi, tidak ada maksud melakukan perbuatan yang mukafir. Nah, kaitan contoh itu kaitan dengan al-khata atau keliru lidah, salah lidah adalah wa minhu hadisul ladzi adalla rahilatahu, hadis orang yang kehilangan unta tunggangannya, summa wajadaha, kemudian dia mendapatkannya setelah dia putus asa. Faqala, dia mengatakan saking bahagianya, Allahumma anta abdi wa ana rabbuki, Allah engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Disebutkan dalam hadis, akhto'a min syiddatil farah, salah ucap karena saking bahagianya. Nah, di sini tidak dikafirkan, walaupun isinya adalah kekafiran, karena dia salah ucap, tidak ada maksud mengucapkan kalimat kekafiran. Wa qara'inul hali laha dakhlun fi i'tibari hadzal mani'i min adamihi. Qarinah-qarinah keadaan memiliki peran dalam mempertimbangkan penghalang pengkafiran ini. Dianggap dan tidaknya penghalang ini dianggap dalam mawani takfir, qarinah keadaan memiliki peran di dalamnya. Kemudian al-qasdu bima'na al-ikhtiyar wa tawa'iyati fi itiyanil fi'lil mukaffir. Al-qasdu dengan makna ikhtiar, pilih-pilih, sukarela dalam melakukan perbuatan yang mengkafirkan. Al-qasdu dengan makna tidak ada paksaan. Tidak ada paksaan dalam mengucapkan atau melakukan perbuatan yang mukaffir. Wa yu'abbiru anhu ba'du fuqaha'i biqaulihi, sebagian ahli fikih mengungkapkan al-qasdu ini dengan ucapan mereka, faman atal kufra qasidan mukhtaran ta'ian. Karena siapa mendatangkan kekafiran seraya qasidan bermaksud, mukhtaran pilih-pilih, ta'ian sukarela. Ya. Bihasu yakunul mar'u ghoiro mukrohin. Itu orang melakukan kekafiran itu tanpa dipaksa. Ini lawan daripada al-ikhtiar adalah al-ikroh. Sedangkan kalau orang ketika mengucapkan kekafiran karena dipaksa, tidak ada maksud dari dia untuk mengucapkannya, cuma karena ada paksaan. Dan dalam kondisi seperti ini, diuzur. Dan ini adalah uzur ikroh yang disepakati dengan firman Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dipaksa sedangkan hatinya teguh dengan keimanan. Keyakinan hati manfaat saat lidah atau badan melakukan kekafiran yang nyata bila dalam kondisi dipaksa. Kalau tidak dipaksa, orang mengucapkan atau melakukan kekafiran walaupun hatinya teguh dengan merasa teguh dengan keimanan, maka dia kafir. Karena harus dua terpenuhi. Pertama, kondisi dipaksa. Dan kedua, hati teguh dengan keimanan. Kalau hati saat dipaksa tapi hatinya mengeridhoakan kekafiran, maka kafir. Ketika tidak dipaksa terus mengucapkan kekafiran atau melakukan kekafiran, sedangkan hatinya merasa teguh dengan keimanan, maka tetap kafir. Kemudian yang ketiga, al-qasdu bima'na li'tiqad wa niyyah. Al-qasdu dengan makna i'tiqad, keyakinan dan niat. Niat untuk kafir. Bima'na an ya'tiyal mar'u al-amal al-mukaffira qasidan bihi al-khuruja minad din. Maknanya, seorang melakukan perbuatan yang mukaffir seraya bermaksud dengan perbuatan mukaffir itu dia keluar dari Islam. Itu orang melakukan perbuatan atau ucapan kekafiran yang sore seraya bermaksud keluar dari Islam. Nah, apakah al-qasdu dengan makna ini menjadi syarat tidak dalam manhaj al-sunnah wal jamaah? Wahada huwa alladhi sanunaqishuhu, dan ini akan kami diskusikan di sini. Iz al-qasdu bil makna al-awwal wa tsani la yakadu ahadun yukhalifu fi siratihi. Karena al-qasdu dengan makna pertama yaitu al-irada al-jazimah, yang lawannya adalah intifa'ul qasdi, tidak ada maksud melakukan perbuatan yang mukafir atau tidak ada maksud mengucapkan ucapan yang mukafir. Dan al-qasdu dengan makna yang kedua yang merupakan lawan daripada ikrah, hampir tidak seorang pun menyelisihi dalam pensyaratannya. Jadi semua, baik ahli sunnah maupun ahli bidah, sepakat bahwa al-qasdu dengan makna al-ikhtiar, lawan ikrah, al-qasdu dengan makna al-iradah al-jazimah, lawan daripada intifa al-qasdi, itu disepakati. Dan itu sebagai mani, itu kan, mani dalam pengkafiran. Wahuma mu'tabarani inda ahli sunnah wal jamaah. Keduanya dianggap menurut ahlu sunnah wal jamaah. Wa amal qasdu bil ma'na al-akhir. Adapun al-qasdu dengan makna yang terakhir. Itu maksud keluar dari Islam atau maksud kafir. Fa ghairu mu'tabarin indahum, maka tidak dianggap menurut ahlu sunnah. Khilafan liman nasaba zalika ilaihim. Berbeda. Ya, menyelisihi. Berbeda dengan orang yang menisbatkan hal itu, menyandarkan penganggapan al-qasdu dengan makna al-i'tiqad dan niat ini kepada ahlu sunnah, ya, menyandarkan kepada ahlu sunnah, sama fa'ala Abdullah al-Qarni, sebagaimana yang dilakukan Abdullah al-Qarni fi kitabihi dawabitu takfir inda ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada orang yang mengklaim, menyandarkan kepada ahlu sunnah, bahwa ahlu sunnah mensyaratkan ketika mengkafirkan pelaku kekafiran yang nyata, bahwa si orangnya harus berniat untuk kafir atau keluar dari Islam. Itu adalah tidak benar. Dan ini penyandaran bohong ini dilakukan oleh Abdullah Al-Qarni dalam kitabnya Dua Bidu Takfir Indah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Sekarang banyak orang menyusun kitab dengan label Ahli Sunnah Wal Jamaah, tapi isinya bukan Ahli Sunnah wa jamaah. Wa huwa kitabun fihi ba'dun minal akhtai al-ukhra. Ia adalah kitab yang di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang lain selain yang tadi. Unzur fi radi alaihi fi hadhihi al-mas'alah. Lihatlah dalam membantah kitab tersebut dalam masalah ini, kullan min kitabi Aridil Jahli wa kitab Aridil Jahli wa asarihi fi ahkamil i'tiqad inda ahli sunnah wal jamaah. Kitab Aridul Jahli dan asarnya, pengaruhnya dalam hukum-hukum etikot menurut Ahlu Sunnah wal Jamaah, halaman 126, yang ditulis oleh Syekh Abdul Ula Ar-Rashid. Kemudian, wa kitabul jami, kitab al-jami fi talabil ilmi syarif, halaman 578 sampai 579. Ini Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz. Wa qad qallada al-qarniya fi hadzal khata'il fahishi صاحب رسالة القول المبين في ضابط التكفير المعين. Telah taklid kepada Al-Qarni dalam kekeliruan yang fatal ini pemilik risalah Al-Qaul Al-Mubin fi Dhabit At-Takfir Al-Muayyan. Haitsu yaqulu fi muqaddamati risalati, di mana penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin ini mengatakan dalam mukaddimah risalahnya, Rabian, dia mengatakan keempat, an yakuma bil muayyani ma huwa kufrun qat'an. Ada pada diri orang muayyan itu, diri muayyan orang itu, ke suatu kekafiran yang pasti, yang nyata. Lakin yamna'u min takfirihi al-ihtimalu fi qasdihi. Akan tetapi menghalangi dari mengkafirkannya kemungkinan dalam maksudnya. Padahal di sini sebutkan kekafiran yang nyata, ya kan? Bukan kekafiran yang muhtamal. Tapi menurut dia, walaupun dalam kekafiran yang nyata, yang sharih, tidak bisa dikafirkan karena ada kemungkinan dalam maksud orang tersebut. Apakah niat kafir atau tidak. Tapi hadzihil hala, maka dalam keadaan seperti ini, yaftariqul hukmu ala fi'li anil hukmi ala fa'il. Ponis terhadap perbuatan berbeda dari ponis terhadap pelakunya. Jadi maksudnya, walaupun dalam kekafiran yang sore, yang tidak ada ihtimal, tapi orangnya bisa belum bisa dikafirkan. Perbuatannya kafir, orangnya belum bisa dikafirkan. Kenapa? Karena tadi bisa jadi dia niat kafir, bisa jadi tidak niat kafir. Itu menurut penulis kita dulu. Faqad yakunul fi'lu kufran bil adillati syar'iyyah. Bisa jadi suatu perbuatan itu kekafiran berdasarkan dalil-dalil syar'i. Lakin la yakunul qasdu bil fi'li mutabiqan lil fi'li. Akan tetapi maksud perbuatan, maksud melakukan itu tidak bisa jadi tidak selaras, tidak sejalan dengan perbuatan. Jadi bisa jadi perbuatannya sorry kekafiran, tapi maksudnya berbeda di hati, tidak ada maksud untuk kafir. Makanya tidak bisa dikafirkan. Karena ada ihtimal seperti itu, maka orangnya belum bisa dikafirkan. Itu kata penulis kitab Al-Qaul Al-Mubin. Wa innama qultu, dan saya mengatakan annahu qallada al-qarniya fi dzalika, bahwa dia itu taklid kepada al-qarni dalam hal itu. Di annahu zakara, karena dia menyebutkan annahu lakhasa hadhihi al-halati, wa dia meringkas keadaan-keadaan ini min kitabihi ad-dawabit, dari kitab al-qarni dawabit at-takfir. Kemudian inna ishtirata al-qasd bi ma'na an-niyyati wal-i'tiqad wa qasdil kufri, sesungguhnya pensyaratan al-qasdu dengan makna niat dan keyakinan dan niat kafir, la yakunu mu'tabaran, tidak dianggap fil aqwali wal af'ali zahirati, dalam ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang nyata, bi khilafil aqwali wal af'ali muhtamalati lil kufri wa ghairihi, berbeda dengan ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang memiliki kemungkinan kekafiran dan kemungkinan yang lain. Jadi maksudnya, kalau ucapan atau perbuatan yang sharih mukafir itu tidak dilihat maksud hatinya, apakah dia maksud keluar dari Islam, maksud kafir atau tidak. Berbeda dengan perbuatan-perbuatan atau ucapan-ucapan yang memiliki banyak kemungkinan kekafiran dan kemungkinan bukan, maka maksud harus diperhatikan. Permasalahan umpamanya, law anna ra'ayna rajulan yad'u indal qabri, seandainya kita melihat seseorang berdoa di pinggir kuburan, itu kan kita tidak tahu apa dia berdoa di pinggir kuburan itu berdoa kepada Allah atau kepada penghuni kubur, itu kan ada ihtimal. Fa inna nas'aluhu man tad'u, maka kita bertanya kepada dia, siapa yang dia mohon kepada siapa, berdoa kepada siapa. Fa in qala ad'u Allah li sahibi hadzal qabri, bila dia mengatakan bahwa saya berdoa kepada Allah untuk penghuni kubur ini, an yaghfira lahu, agar Allah mengampuninya, wa yatajawaza anhu, dan membebaskan kesalahan-kesalahannya, fa inna naqul lahu ahsanta, maka kita mengatakan kepada dia kamu telah berbuat baik. Jadi kalau karena ada ihtimal, kalau dia mengatakan saya berdoa kepada Allah untuk mengampuni penghuni kubur ini, itu adalah perbuatan yang memang dianjurkan dalam Islam. Wa amma in qala ad'u sahib hadzal qabri an yaghfira li wa ayyakshifa kurbati, adapun kalau dia mengatakan saya bahwa saya berdoa kepada penghuni kubur ini agar dia mengampuni dosa saya dan melenyapkan kesulitan saya. Qulna lahu, maka kita katakan kepada dia bi anna amalahu hadza kufrun, bahwa perbuatan dia ini adalah kekafiran. Wala nas'aluhu, dan kita tidak usah bertanya kepada dia hal taqsudu bidzalika an taqfura amla, apakah kamu dengan hal itu bermaksud untuk kafir atau tidak. Tidak perlu itu kan, kalau sudah jelas mengatakan saya memohon kepada penghuni kubur ini karena itu kekafiran yang nyata. Tidak butuh kita nanya apa kamu maksud kafir atau tidak. Sa'adzkuru laka akhi al-khari, saya akan menuturkan kepada engkau wahai saudaraku pembaca ba'dhan minal adillati wa aqwali ahli ilmi, sebagian dari dalil-dalil dan ucapan-ucapan para ulama. Allati tubayyinu fasada ma qalahu sahibu risalatil qawlul mubin, yang menjelaskan kerusakan pendapat penulis kitab Al-Qawl Al-Mubin, wa mukhalafatahu, dan penyelisihan dia li aqwali ahli ilmi, terhadap ucapan-ucapan para ulama. Ini akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan kesalahan dan kerusakan pendapat penulis kitab Al-Qawl Al-Mubin. Pertama, yaqulullahu ta'ala, wa la in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum in na'fu an ta'ifatim minkum nu'azzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Seandainya kamu Muhammad bertanya kepada mereka, tentu mereka mengatakan sesungguhnya kami hanyalah bergurau dan bermain-main, bercanda dan bermain-main. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang, beberapa orang yang ikut dalam perang Tabuk, kemudian di tengah perjalanan untuk mengisi kepenatan perjalanan, bercanda dengan mengatakan bahwa kami tidak melihat orang yang paling banyak makannya, paling dusta lisannya, paling penakut terhadap musuh, kecuali mereka, maksudnya Rasulullah dan para sahabatnya. Nah, yang satu mengucapkan ucapan tersebut, dan yang satu tertawa karena lucu mungkin. Kemudian didengar oleh seorang sahabat itu mengatakan, saya akan melaporkan kepada Rasulullah SAW. Sebelum orang sahabat itu melaporkan, ketika sampai kepada Rasulullah, ayat sudah turun ayat ini. Kemudian orang yang tadi memperolok-olok itu datang kepada Rasulullah sambil memegangi dari unta Rasulullah SAW. Saya mengatakan, innama kunna nakhudu wa nal'ab, kami hanya bercanda dan bermain-main. Tidak ada maksud dari hati. Kan kalau bercanda, tidak ada maksud dari hati. Tapi apa kata Allah? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakanlah apa terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian memperolok-olokkan. Terus ketika tadi mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, Allah katakan, la ta'taziru, jangan cari-cari alasan. Karena kalian telah kafir setelah kalian beriman. Jadi telah kafir dengan sebab ucapan tersebut. Jika kami memaafkan sekelompok dari kalian, maka kami mengazab kelompok yang lain dikarenakan mereka orang-orang yang berbuat dosa. Di sini, fahaula, mereka itu qaumun, orang-orang sadara minhum qaulun mukaffir, muncul dari mereka ucapan yang mukaffir. Itu apa? Wahual istihza'u bin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa man ma'ahu min ashabatil kiram. Itu perolok-olokan terhadap Nabi dan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum yang bersama Rasulullah. Walam yaqsudu an yakfuru bihi, dan orang yang memperolok-olok itu tidak bermaksud untuk kafir dengan sebab ucapan mereka itu. Wa innama kana al-hamil lahum, dan yang mendorong mereka melakukan itu hanyalah wa al-khawdu wal-la'ibu, adalah apa? Bercanda, bersenda gurau dan bermain-main. Ini bukan niat untuk kafir, tapi bercanda. Walam yukazzibhumullahu ki'tidarihim bidzalika, dan Allah tidak mendustakan mereka dalam pengutaraan mereka alasan bermain dan bercanda itu. Karena sudah menjadi kebiasaan dalam Al-Quran ketika orang-orang munafik mengutarakan alasan, Allah langsung membongkar kebohongan alasan mereka. Ketika mereka mengatakan nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innahum kadzibun. Ketika mereka mengatakan lain ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa lanuti'u fikum ahadan abada wa la in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum kadzibun. Ketika mereka berjanji kepada orang-orang Yahudi bahwa kalau kalian diusir oleh Muhammad, kalau kami akan bersama kalian. Kami tidak akan mentaati seorang pun dalam hal yang menyusahkan kalian. Kalau kalian diperangi, kami akan bantu kalian. Ini janjinya gitu kan. Tapi apa? Allah katakan, Allah bersaksi mereka itu apa? Bohong gitu kan. Nah, di sini ketika mereka mengatakan innama kunna nakhudu wa nal'ab, Allah tidak mengatakan kalian dusta gitu kan. Enggak. Tapi Allah mengakui memang mereka bermain bercanda. Tapi Allah mengatakan bahwa permainan dan percandaan itu kalau itu kaitan dengan din, tidak diterima sebagai uzur. Kata Allah, la ta'taziru. Jangan cari-cari alasan. Qad safartum ba'da imanikum. Illa anna hadza lam yamna' minal hukmi 'alaihim bil kufri. Akan tetapi, hal ini maksudnya tidak ada maksud untuk kafir. Dan mereka hanya melakukannya karena candaan, senda gurau, dan mainan. Itu tidak menghalangi dari memvonis mereka sebagai orang kafir. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Hanya tidak benar orang-orang sekarang ketika para penegak hukum itu kan mereka membuat undang-undang atau memerangi Islam atau menjadi aparat penegak hukum, tidak boleh kita kafirkan kalau mereka tujuannya untuk mencari dunia itu kan. Tapi kita bisa kafirkan mereka kalau mereka niat untuk kafir itu kan. Itu adalah pendapat yang tidak benar, bertentangan dengan nas-nas Al-Quran. Seperti dalam sebagian tulisan orang yang mengatakan ketika orang menjadi Ansar tersebut, sudah tahu itu perbuatannya kekafiran. Cuma karena niatnya dunia, bukan niat kafir, tidak dikafirkan. Itu pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran, Sunnah, juga ijma para ulama. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Taimiyah mengatakan rahimahullah, padalla ala annahum lam yakunu inda anfusihim qad ataw kufran. Maka firman Allah ini menunjukkan bahwa mereka itu dalam benak mereka tidak meyakini telah melakukan kekafiran itu kan. Mereka dalam hatinya, dalam jiwa, dalam dirinya meyakini bahwa mereka tidak melakukan kekafiran, tidak tahu telah melakukan kekafiran. Bal dhannu anna dzalika laysa bikufrin. Akan tapi mereka mengira bahwa hal itu bukan kekafiran. Fa bayyana, maka Allah menjelaskan anna istihza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi, wa perolok-olokan terhadap Allah, ayat-ayatnya, rasulnya adalah kufrun, kekafiran. Yukaffaru bihi sahibuhu, yang mana pelakunya dikafirkan ba'da imanihi, setelah dia beriman. Padahal, maka ini menunjukkan ala annahum kana indahum imanun dhaif, bahwa mereka itu pada diri mereka ada keimanan yang lemah. Jadi mereka itu bukan orang munafik murni gitu kan, tapi mereka orang muslim yang memiliki keimanan yang lemah. Karena kalau seandainya mereka orang munafik, Allah tidak akan mengatakan qad kafartum ba'da imanikum. Karena mereka sebelum mengucapkan-ucapan itu pun, kalau memang munafik, mereka memang orang kafir. Ini Allah mengakui sebelumnya keimanan mereka. Tapi mereka dikafirkan karena sebab perolok-olokan itu. Fa'alu hadzal muharrama alladzi arafu annahu muharram. Mereka melakukan hal yang diharamkan ini, yang mereka tahu bahwa itu adalah hal diharamkan. Walakin lam yazunnuhu kufran, akan tapi mereka tidak meyakininya, tidak mengiranya sebagai kekafiran. Wa kana kufran kafaru bihi, dan ternyata ia adalah kekafiran yang dengannya mereka menjadi kafir. Fa innahum lam ya'taqidu jawazahu. Sesungguhnya mereka tidak meyakini kebolehan perbuatan mereka itu. Mereka tahu itu haram, tapi tidak tahu kekafiran, dan mereka pun tidak menghalalkannya. Itu kaitan dengan At-Taubah ayat 65-66. Kemudian dalil yang kedua adalah firman Allah dalam surat Al-Kahfi 103-105. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sunna ulaika alladziina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawmal qiyamati wajna. Katakanlah, maukah kalian kami beritahukan tentang orang-orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang sia-sia amalannya dalam kehidupan dunia ini, namun mereka mengira bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya. Mereka lah orang-orang yang telah kafir terhadap ayat-ayat Rabb mereka dan perjumpaan dengannya. Maka hapuslah amalan mereka, sehingga kami tidak menegakkan timbangan bagi mereka di hari kiamat. Fahadil ayatu wa amsaluha kasiratun, ayat-ayat ini dan yang semisal dengannya banyak sekali. Tadullu menunjukkan ala anna kasiran minal kufari, wa banyak orang-orang kafir, yazunnu annahu alal haqti wal huda, mengira bahwa diri mereka itu di atas kebenaran dan petunjuk. Bal wa annahu ahda minal ladina amanu sabila, bahkan mengira bahwa dia itu lebih lurus jalannya daripada jalan orang-orang yang beriman. Wa aqwamu tariqan, dan lebih selamat ajarannya. Di ayat ini dan yang lainnya menjelaskan bahwa banyak orang-orang kafir mengira bahwa mereka itu berbuat benar, mereka di atas kebenaran. Bagaimana firman juga dalam surat Az-Zukhruf, wa may ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin wa innahum layasuddunahum anis sabili wa yahsabuna annahum muhtadun. Ini mereka yahsabuna, mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Juga dalam kisah orang-orang Yahudi yang mengatakan kepada orang kafir Quraisy, apa? Alam tara ila alladziina utuu nasiban minal kitaabi yu'minuuna bil jibti wa taghuti wa yaquluuna lil ladziina kafaru a'ula'i ahda minal ladziina aamanu sabila. Jadi mereka menganggap bahwa jalan mereka lebih lurus dari jalan orang-orang yang beriman. Qala Imam al-Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, wa hadza min adalli dzalati ala khata'i qawli man za'ama annahu la yukaffaru billahi ahadun illa min haytsu yaqsudu ilal kufri ba'dal ilmi biwahdaniyatihi. Ini termasuk dalil yang paling menunjukkan terhadap kekeliruan orang yang mengklaim bahwa tidak seorang pun layak kufru billah, tidak seorang pun kafir terhadap Allah atau dikafirkan atau kafir terhadap Allah kecuali dari arah yang mana dia bermaksud untuk kafir setelah tahu keesaan Allah. Jadi ayat ini termasuk dalil yang paling jelas yang menjelaskan kebatilan pendapat orang yang mengatakan bahwa orang tidak bisa dikafirkan atau tidak menjadi kafir kecuali kalau niat untuk kafir setelah tahu kebenaran ajaran, setelah tahu keesaan Allah. Wadzalika, dan itu annallaha ta'ala zikruhu, wa Allah subhanahu wa ta'ala zikruhu akhbaru an ha'ula'i alladzina wasofasifatahum di hadil ayah. Allah mengabarkan tentang orang-orang yang mana Allah menyebutkan sifat mereka dalam ayat ini, anna sa'yahumul ladzina sa'au fid dunya zahaba dolalan, bahwa amalan yang mereka kerjakan di dunia ini lenyap sia-sia. Waqad kanu yahsabuna annahum muhsinuna fi sun'ihim zalika, sedangkan mereka mengira bahwa mereka itu berbuat kebaikan dalam perbuatan mereka tersebut. Jadi Allah menyebutkan bahwa mereka amalannya sia-sia, padahal mengira mereka telah melakukan perbuatan yang baik. Ini artinya apa? Bahwa orang-orang tersebut apa? Kafir kepada Allah. Kafir kepada Allah. Sedangkan dia tidak tahu. Nah, kalau orang mengatakan tidak dikafirkan kecuali kalau niat kafir telah tahu ini bertentangan dengan ayat ini, yang mana mereka mengira berbuat sebaik-baiknya padahal amalan mereka itu banyak sia-sia. Wanzur li zaman qawlahu fi tafsir qawlihi ta'ala, dan lihatlah secara harus firman ucapan Ibnu Jarir dalam tafsir firman Allah Subhanahu wa taala, innahum muttakhadhu asyayatin awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Ayat ini Ibnu Jarir menjelaskan dalam ayat ini, ayat ini termasuk dalil yang paling mematahkan pendapat orang yang mengatakan bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang melakukan maksiat atau melakukan meyakini kebatilan kecuali setelah mengetahui kebatilannya terus dia melakukannya atas dasar pembangkangannya, pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau seandainya seperti itu, karena dasar pembangkangan, tentu tidak ada perbedaan antara kelompok yang mendapatkan petunjuk dengan kelompok yang telah tetap kesesatan atas mereka. Yang mana orang-orang yang sesat itu wayahsabuna annahum muhtadun, mengira mereka mendapatkan petunjuk. Kemudian yang ketiga, qawlahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajhari ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashurun. Ya, orang-orang yang beriman, jangan kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi, dan jangan kalian mengencangkan suara terhadapnya seperti sebagian kalian mengencangkan suara terhadap sebagian yang lain, supaya tidak hapus amalan kalian sedangkan kalian tidak menyadari. Wajud dilalah minal ayati wadih, sisi dilalah dari ayat ini sangat jelas. Itu apa? Wahwa annal mar'a qad yaqa'u fil kufri wasyirki, bahwa orang bisa jadi bisa jatuh dalam kekafiran dan kemusyrikan, wahwa la ya'lamu, sedangkan dia tidak tahu, wala yashur, dan tidak menyadari, ai min duni ayak sudah bi amalihi an yakuna kafir, itu tanpa bermaksud untuk menjadi orang kafir dengan perbuatannya itu. Qala Fakhru Ar-Razi, Fakhru Ar-Razi mengatakan qawluhu ta'ala, firman Allah ta'ala, wa antum la tashurun, dan kalian tidak menyadari, adalah isyaratun, merupakan isyarat, ila anna riddata tatamakkanu minan nafsi bihaitsu la yash'urul insan, bahwa kemurtadan itu bisa bercokol di dalam jiwa dari arah yang mana seorang tidak menyadari. Orang bisa murtad tanpa menyadari dirinya telah murtad dari Islam. Hal serupa disebutkan oleh kitab penulis kitab Al-Lubab fi Ulumil Kitab. Kemudian yaqulu Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullah fi tafsir ayat al-mazkurah, Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahhab mengatakan dalam tafsir ayat ini, wa antum la tashurun, dan kalian tidak menyadari, ay la tadrun, yaitu tidak tahu. Fa idza kana hadza fi man la yadri, bila ini berkaitan dengan orang yang tidak tahu, dalla ala wujubi ta'allumi wa taharruzi, maka ini menunjukkan terhadap wajibnya belajar dan berhati-hati. Wa annal insana la yu'zaru bil jahli fi katsirin minal umur, dan bahwa orang itu tidak diuzur dengan sebab kejahilan di dalam banyak hal. Jadi ini menjelaskan bahwa orang bisa kafir tanpa tahu dirinya sudah kafir. Jadi kalau ada syarat harus niat untuk kafir, berarti tahu kan dirinya kafir. Berarti bertentangan dengan ayat-ayat tersebut, dan juga bertentangan dengan nanti nas-nas ucapan ulama yang akan disebutkan di sini. Kita cukupkan. Terutuk subhanallah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.